Bagaimana hukum jual beli kendaraan motor tapi tidak ada STNK dan BPKB? Tapi sang penjual menjamin kelancaran pajak selama plat nomor belum diganti. Kalau soal hukum jual belinya sah atau tidak, sah apabila memang itu miliknya. Sah apabila memang barang itu miliknya, bukan milik orang lain atau bukan hasil curian. Namun, ini menyelisihi aturan pemerintah. Seperti yang kita ketahui, kendaraan itu harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Kalau di perjalanan, harus dilengkapi dengan STNK. Kalau dalam jual beli harus dua-duanya, STNK dan BPKB. Jadi, di satu sisi berdosa, karena menyelisihi aturan pemerintah, kaum muslimin, aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun kalau kita tanya, jual belinya sah atau tidak? Jual belinya sah. Kalau memang itu barang, memang miliknya, dan berdasarkan keridhaan antara pembeli dan penjual, wallahu alam.